ai ista'utu min, aku jadikan sebagai pengganti dari yang lain tersebut. Ini makna badal dari segi bahasa, al-iwad, pengganti. Wa huwa fi istilah nahwiyyin, adapun dalam istilah ulama nahwu, al-badal adalah at-tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitah. At-tabi', kalimat yang mengikut, yang dimaksud dengan hukum tanpa perantara. Al-tabi' yang mencakup al-na'tu wal-'aqd wat-tawkid wal-badal semuanya. Tabi' al-maqsudu bil-hukum, ini mengeluarkan tawabi' yang lainnya, mengeluarkan na'at, tawkid, aful bayan, karena tiga perkara adalah mukammilah, penyempurna. Penyempurna bukan al-maqsud bil hukm. Bila wasitah, ini mengeluarkan akun nasab, walaupun dia maksud bil hukm, namun dengan perantara. Ini pengertian al-badal. At-tabi' al-maqsud bil hukmi bila wasitah. Al-maqsud bil hukm mengeluarkan na'at wal wa'atul bayan tawfiq bila wasitah, mengeluarkan apa? Akun nasab. Hukmu hukum badal annahu yatba'u al-mubdala min fi i'rabih, badal mengikuti mubdal minhu dalam i'rabnya. Ada makna dengan artian, dengan makna annahu in kana al-mubdalu minhu marfu'an kana al-badalu marfu'an, apabila mubdal minhu marfu', maka badal juga ikut marfu'. Nah, ucapannya hadara Ibrahim wa abuka, dan syahid hai badan Ibrahim. Badal min Ibrahim wa badal marfu', marfu'un wa sudah. Wa in kana al-mubdal minhu mansuban kana al-badal mansuba, apabila mubdal minhunya mansub, maka badal juga ikut mansub, nah, mengikuti i'rab mubdal minhunya. Nah, contohnya qabaltu Ibrahim akhaka, berjumpa dengan Ibrahim saudara qabil. Indak ana syahid hai badal min Ibrahim wa badal mansub mansubun li kununa. Wa in kana al-mubdal minhu mahfudan kana al-badal mahfudan, apabila mubdal minhunya mahfud atau majrur, maka badal juga ikut mahfud atau ikut majrur. A'jabatni akhlaqu Muhammadin khaliqa, membuat aku kagum senang akhlak-akhlak Muhammad aman pamanmu, saudara ibumu, khalikat. Indah kan syahid? Khalikat. Hai. Badal di Muhammad. Badal di Majrur. Majrur di Muhammad. Nah, badal min Muhammad wa badal Majrur. Majrurun. Kedua. Wa in kana al-mubdal minhu majzuman kana al-badal majzuma, apabila mubdal minhu majzum, maka badal juga ikut majzum. Contohnya man yashkuru rabbah yasid lahu yafuz. Mendak ana syahid mana badal mana mubdal minhu? Yasjud. Nah, yasjud badal min. Badal min yasjud. Nah, badal badal majzum. Majzum mutlak. Nah, jadi sini yasjud badal dari yasjud. Wa badalul majzumi majzumun mutlak. Yafuz yang kedua. Yafuz fi'il yang setelahnya majzum, kenapa? Sebagai badal juga, bapak. Apa yafuz? Fasi yafuz, beruntung. Badal, badal fan. Badal yang kedua. Misalnya, tenzer. Maya syukur Allah. Allah, Allah, na'at, badal. Na'at, na'at. Isim biasanya, na'at. Na'at khusus pada isim. Apa? Barang siapa bersyukur kepada Rabb-nya, sujud untuk Rabb-nya, maka ia beruntung. Hendak jawab syar. Nah, maksud jawab syar. Jawab man yajzim fi'alain. Man. Nah, menjazim dua fi'il yang fi'il syarat yas yashkur. Jawab syaratnya mana? Ya fuz. Fuz. Majzumun biman. Jawab syar. Nah. Nah, ikhwan fiddin rahiman wa rahmatullahi wa hukum badal. Pengertian badal dan hukumnya. Adapun hukumnya yaitu yang mengikuti i'rab mubdal minhunya. Apakah rafa, nasab, khafat, jazm selalu mengikuti i'rab mubdal minhu. Kemudian anwa'ul badal, jenis-jenis macam-macam badal. Qalu wa huwa 'ala arba'ati aqsam. Badal ada empat macam. Badal syai' min asyai'. Badal syai' min asyai'. Allah. Badal ba'd min al-kul. Badal ba'd min al-kul. Ini akan ada pengertian masing-masing dari jenis-jenis ini macam-macam. Wa badalul ishtimal dan badal al-ishtimal. Wa badalul ghalaq dan badal ghalaq. Empat macam badal. Nah, kalau dikasih contoh seperti ucapan maqama zaidun akhuka. Menjadi Zaid saudaramu. Ini badal syai' min asyai'. Badal kul min al-kul. Wa badal wa akalta raghifa thulutha, aku makan roti sepertiganya. Ini badal apa? Ba'd min al-kul. Wa nafa'ani Zaidun 'ilmuhu. Zaid memberikan faedah padaku yaitu ilmunya. Nafa'ani Zaidun 'ilmuhu, badal apa ini? Alis simal. Wa ra'aytu Zaid al-farasa. Aku melihat Zaid kuda. Arad an taqul al-farasa ghariqta fa abdalta Zaidan min. Kamu ingin menyatakan aku melihat kuda, tapi keliru, salah ucap. Kamu ganti dengan Zaid. Sebenarnya yang mengucapkan Al-Faros, salah ucap, terganti dengan Zaid. Ra'aitu Zaidan Al-Faros. Ini badal apa? Ghalab. Penjelasannya, aku syarih rahimahullah. Al-badalu ala arba'ati anwa'. Badal ada empat macam. An-naul awal yang pertama, badal kul minal kul. Badal kul minal kul. Disebut juga ulisamal badal al-mutabik. Disebut juga dengan badal mutabik. Apa disebut oleh mu'alif dalam mata dalam badal syekh minas syekh. Qadab itu pengertiannya, faedahnya, kapan dikatakan badal sebagai badal kul minal kul. Atau badal mutabik, atau badal syekh minas syekh. An-yakunal badal aynal mubdal minhu. Apabila badal, dialah mubdal minhunya. Secara keseluruhan, badal dialah sebagai mubdal minhunya. Nah, contohnya, ziarani Muhammadun amuka. Muhammad menziaraiku. Pamanmu, dia adalah apa? Muhammad. Muhammad, dialah pamanmu. Ini badal kul minang kul. Badal muqabil. Idza kana al-badal ayna al-mubdal min al-badal, dialah secara keseluruhan dia sebagai mubdal min hina. Yang berikutnya anak tsani. Yang kedua, badal al-ba'bi min al-kul. Badalan ba'bi min al-kul. Wa dhabit-dhabitnya badal ba'bi min al-kul. an yakuna al badalu juz'an min al mubdal min. Badal adalah bagian dari mubdal min. Bukan secara keseluruhan dia sebagai mubdal min, tapi bagian dari mubdal min. Sawa'an kana aqallan min al baqi aw musawiyan lah am akthara min. Sama saja apakah badannya lebih sedikit dari sisanya atau sama atau lebih banyak. Yang jelas dia adalah bagian dari mubdal minhu. Apakah dia lebih sedikit atau sama atau lebih banyak, tetap masuk dalam badan ibadah menyangkut. Misalnya saya makan roti sepertiganya, sisanya lebih banyak lebih sedikit, sisanya lebih banyak. Saya makan roti setengahnya, sisanya apa? Sama. Saya makan roti 2/3, sisanya lebih sedikit. Semua yang masuk dalam badan ibadah menyangkut. Nah, contohnya hafizul Qur'an fil tsahu. Aku menghafal Al-Qur'an sepertiganya. Sisanya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Berapa sisanya? 2/2. Hah? 2/2. 2/3. 2/3 sisa 2/3. Au nisfahnya sama, sisanya sama. Au tsulutsai. Sisanya lebih sedikit. Ini badal ba'd minan kul. Wajib hadha an-naw' an yudhafa ila dhamirin a'idin ila al-bad' ila al-mubdal min. Dan pada jenis ini badal ba'd minan kul, badalnya harus diidhafahkan ke dhamir yang kembali ke mubdal min ini. Sama oleh sebelumnya kamu lihat. Pada badal ba'd minan kul harus ada dhamir. Badalnya harus diidhafahkan ke dhamir yang kembali ke mubdal min ini. Beda dengan yang pertama, badal kul minal kul. Tidak diharuskan diidhafahkan ke dhamir. Kemudian yang ketiga, an-nasal badal lishtimal. Badal lishtimal. Dhabit itu, faedahnya dhabitnya, kapan disebut dengan badal al-ishtimal? An yakuna bainal badali wal mubdali minhu irtibatun bi ghairil kulliyah wa lal juz'iyyah. Antara badal dengan mubdal min ada kaitan, irtibat ada kaitannya, ikatannya. Tapi bukan secara keseluruhan, bukan juga sebagian. Ada kaitannya, namun bukan kulliyah, bukan juga apa? Juz'iyyah. Karena yang pertama badal mutabik kaitannya apa? Kulliyah. Badal yang kedua kaitannya apa? Juz'iyah. Dan badal ketiga ini ada kaitan antara badal dengan mubdal min tapi bukan kulliyah, bukan juga juz'iyah. Wajib fihi idhafatu al-badal ila dhamirin a'idin ila al-mubdal. Dan pada badal ini juga wajib diidhafahkan badal ke dhamir yang kembali ke mubdal min hunya. Sama dengan yang kedua. Sama dengan badal ba'd min al-kul. Nah, contohnya a'jabatni al-jariyatu hadithuha. A'jabatni al-jariyatu hadith. Anda yang syahid? Hadith. Hadith. Ja'iz. Badal apa di sini? Ja'iz. Badal. Nah, badal min jariyah. Jariyah. Disebut badal apa? Badal. Badal kul min kul atau badal ba'd min al-kul. Badal istimal. Kenapa dinamakan badal istimal? Karena pertama di bukan bagian. Nah, ada irtibat bainal badal wa mubdal min bi ghairil kulliyah wa lan juz'iyyah. Ikatan antara badal dengan mubdal minnya bukan kulliyah, bukan juga juz'iyyah. Ada ikatannya namun bukan kulliyah, bukan juga juz'iyyah. Buat aku senang al-jariyah anak perempuan tersebut, yaitu ucapannya. Ini hadis, ini bukan kuliah, bukan secara keseluruhan dia adalah al-jariyah, bukan juga bagian dari al-jariyah. Apa al-jariyah? Anak perempuan. Perempuan. Sekarang juga bermakna budak perempuan. Gantung siapa. Berikutnya wa nafa'ani al-ustadhu husnu akhlaqihi. Dan ana syahid. Husna. Hai. Badal. Badal min. Mana badal min hunya? Ustaz. Nah. Disebut badal apa ini? Istimewa. Nah, badal istimewa. Karena apa? Ikatan antara badal dengan badal min hu bukan kuliah, bukan juga jizyah. Nafa'an ustad husnan, ustad bermanfaat baikku, yaitu bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya ini bukan kuliah, dia sebagai adalah ustad, bukan juga juz bagian dari ustad. Jadi di antara sifat dari sifat ustad. Badan itu husn atau husnu akhlak? Ya, badan husnu sebagai badan. Akhlak. Wah mudah, akhlak mudah ini. Tidak. Kenapa? Keduanya. Yang sebagai badalnya husnunya. Husnunya. Kan dia mengikuti i'rab mubdal minhu. Akhlaknya majrur. Karena badal mengikuti apa? I'rabnya mubdal. Ini yang ketiga, badal al-istimal. Pengertiannya itu anya kuna bainal badal wal irtibat bi ghairi kulliyah wal juz'iyah. Antara badal dengan mubdal ada ikatan, habis setelah ikatannya apa selain kulliyah dan secara keseluruhan, bukan juga sebagian. Yang terakhir an-rabi' badal khalaq. Badal khalaq. Wa hadha naw'u 'ala thalathati adrub. Ini yang ke jenis ini yang kemarin ada 3 macam. Yang pertama badalul bada. Badal al-bada. Wadab itu mudiknya. Antak sudah syi'an fatakulah. Kamu bermaksud sesuatu, kamu ucapkan sesuatu tersebut yang kamu maksudkan. Kamu bertujuan mengucapkan sesuatu, engkau mengucapkan sesuatu tersebut, ثم يظهر لك أن غيره أفضل منه. Kemudian setelah itu nampak bagimu selain kalimat tersebut, selain nafal tersebut, ada yang lebih afdal, lebih bagus darinya. فتعدل إليه. Nah, kamu beralih ke kalimat yang lebih bagus tersebut. وذلك ini demikian contohnya كما لو قلت kau semena. Kau katakan, jika kamu mengatakan hadhil jariyatu badr, anak perempuan ini badr, bagaikan apa bulan purnama. Hadhil jariyatu badr. Thumma qulta ba'da dhalika, kamu ucapkan setelah itu ada yang lebih bagus dari badr, apa? Lebih terang, lebih bersinar. Syamsun. Hadhil jariyatu badrun syamsun. Dari awal kamu sengaja ingin mengucapkan badar, lafad badar. Kemudian setelah itu kamu pikir ada yang lebih bagus dari badar, yaitu apa? Syams. Ini badal. Beda. Aku sama dengan gulat. Badal. Gulat. Sama nih. Salah sebut yang gulat. Yang gulat ini ada 3 macam ya. Gulat. Badal gulat ada 3 macam. Masuk dalam badal gulat. Ada 3 lagi. Kalau golak yang tiga macam mana? Bagian dari golak. Ima badal bada disebut juga nama badal al-ibrat. Badal al-ibrat ini yang pertama badal bada. Yang pertama dimaksudkan sebagaimana yang kedua. Yang berbicara sengaja mengucapkan, ingin mengucapkan lafaz tersebut. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama diucapkan dan setelah itu nampak kalimat yang lebih bagus diucapkan yang kedua. Dua-duanya dimaksudkan untuk diucapkan. Adapun yang berikutnya yang kedua, badal nisyan. Wadhab itu dhabitnya antabnya kalamaka fil awwal an adhan. kamu bangun ucapanmu yang pertama kali di atas dhon, anggapan, dugaan. Kamu ucapkan sesuatu di atas dugaan, bukan dalam keadaan yakin. Di atas dugaan. Tsumma ta'lamu khata'ah. Kemudian setelah itu kamu tahu mereka salah. Fata'dil an, kamu beralih dari mengganti kalimat yang lain yang benar. Kama la raita syabahan syabahan min ba'id. Misalnya kamu lihat ada bayangan dari kejauhan. Fadlan ta insan, kamu mengira itu adalah manusia. Fakulta, kamu katakan raaitu insanan. Aku melihat seseorang manusia. Tsumma qarba minka fawajadta farasan. Kemudian mendekat darimu ternyata kuda, namun bukan manusia. Fakulta, kamu katakan farasan. Farasan. Ini badal isya. Berdiri kuda ini. Ini kesalahannya apa dalam badan isya? Kesalahan pada filqal. Kesalahannya dalam hati. Dia membangun ucapan di atas mabon, anggapan itu dalam hati. Ternyata setelah itu salah. Maka diganti dengan yang benar. Badal isya. Yang ketiga, badal ghalab. Badal ghalab. Wadhab itu dhabitnya anturida kalaman fayasbiqu lisanuka ila ghair. Kamu mungkin untuk mengucapkan suatu ucapan namun lisanmu salah, keliru ke lafaz lain. Terbenjir ke lafaz lain. Lebih dahulu mengucapkan kalimat lain. Padahal yang mengucapkan A, tulisannya mengucapkannya B. Jadi maksudnya ingin mengucapkan A. Ba'da nutqi, setelah kamu mengucapkan, ta'dilu ila ma aradta awalan. Kamu berpindah ke yang pertama kali kamu maksudkan. Nah contohnya, ra'aitu Muhammadan al-farasa. Dari awal sebenarnya kamu ingin mengucapkan ra'aitu al-farasa. Tapi apa? Salah ucap. Ra'aitu Muhammadan. Setelah itu kamu ganti ke yang benar, yang dari awal kamu maksudkan al-faros. Kalau ini kesalahannya pada apa? Lisan. Kalau yang kedua kesalahannya pada hati. Kesalahan pada hati dengan anggapan juga. Adapun yang ketiga ini kesalahannya pada lisan. Dari awal biasa maksudnya tujuan dalam mengucapkan al-faros, tapi salah ucap beralih ke Muhammad. Setelah itu dia ucapkan kalimat yang benar yang dari awal dia maksudkan al-faras. Waitu Muhammadan al-farasa. Nah ini tiga macam jenis badal ghalab. Badal bada, badal isyan, badal ghalab. Beda-beda disebutkan badan idrot. Sengaja mengucapkan satu kalimat, setelah itu nampak yang lebih bagus dari kalimat tersebut. Dibandingkan dengan yang lebih bagus. Badan nisyan, mengucap ucapan di atas mon. Ternyata setelah itu jelas salahnya, maka diganti dengan yang benar. Yang ketiga, badan ghalab. Ingin mengucapkan suatu ucapan, namun lisannya lebih dulu mengucapkan kalimat lain. Bukan yang dia inginkan. Setelah itu dia ganti dengan yang dia inginkan dari awal. Nah, ikhwan fiddin, rahiman wa rahimakumullah, dan sudah selesai pembahasan. Habis sekarang tamrinat latihan. Mayyiz anwa'al badal al-warida fil jumlat, ya. Jelaskan, bedakan jenis-jenis badal yang ada pada jumlah yang berikut ini. Dan pertama, berlalu. Apa? Badan istiman. Baca dulu. Sabwatini akhlak Muhammadin jahilna. Apa? Sabwatini. Sabwatini akhlak Muhammadin jahilna. Ya? Jahilna di sini. Jadi tak beda. Jarina. Maksud jari. Oh. Tetangga kami. Ini tetangga. Jarun. Ada apa di situ? Balik istimal. Hmm? Istimal. Kaitan bukan kuliah, bukan industri ya. Apa sifatnya Muhammad itu jar? Barakul minal kul. Nah, badal kul minal kul. Badal muqabid. Badal syait, badal syait. Berikutnya. Ra'aitu sifinata syara'iyah. Sira Rasulullah. Nah. Badal apa itu? Badal. Aku melihat kapal layarnya. Layar kapal. Tidak begitu. Apa? Tidak begitu. Nah, badal. Ba'ad. Layar kapal itu yang mananya? Layar dulu kain-kain itu ya, dulu tidak pegang mesin bagi angin. Nah, itu yang syarat. Berikutnya syarat mengikuti Fatimah bi majidi abi. Fatimah badan kul min kul. Nah, mana badal minnya? Nah, berikutnya ajab tani hadiqatu apa? Ulang-ulang. Hadiqatu azharuha. Mana baca dari awal? Ajab tani. Ajab. Ajab tuni. Ajabat ni. Nah. Ajabat ni al hadiqatu azharuha. Badal anfu. Badminkul. Hah? Dengan apa? Badminkul. Apa itu? Dengan apa? Badminkul. Badminkul. Ya, kalau dia ni betul. Bunga-bunga dengan kebun apa kaitannya? Kuliah, jusia atau istimal? Taman bunga-bunga. Bagiannya. Bagiannya. Bagiannya. Yes. Taman. Bagiannya jadi apa? Ba'at minal kul. Jadi kalau bukan bagian berarti apa? Istimal. Nah, berikutnya. Kayaknya istimal. Istimal ya. Halami al-asadu zahiru. Itu zahiru. Raungannya. Raungan. Raung. Raungan singa. Iya. Badan istimal. Nah. Nah, badan istimal. Berikutnya. Iya. Iya. Raung. Raung. Raung. Bukan taring ya, raung. Raung. Suaranya suara singa. Dan ibunya Farid. Apa hal yang sebenarnya? Asal. Aku takut. Khauf. Afza. Syarik tu ma'an asal. Betul apa ini? Badan Ba'an nyangkul. Hah? Ba'an nyangkul. Di antara ma asal di antara asal. Apa asal? Asal bagian dari air? Apa asal madu aku minum air. Oh, madu. Istimal. Istimal. Di antara kandungan air madu. Golat. Nah, badan. Golat. Salah sa'u. Nah, berikutnya. Ya, itu. Ilal bayti. Sari. Sari. Badan apa? Badan istimal. Hotel. Badan apa? Istimal. Istimal. Rumah di antara kandungan rumah masjid. Masih dalam rumah. Apa? Badan apa? Badan badal. Nah, badal. Badal. Golat, nah, badal. Golat. Berikutnya. Apa? Ketora. Ketora. Ketora. Ketora. Apa? Nah, kereta aku. Bertujuan ini. Sumpah kisah nara. Ketora. Gana ketora. Ketora. Harus lu isi. Sekali lagi. Ketora. Nah, ada apa rosak? Beda apa? Gulat. Nama ada. Mam kayaknya. Gulat. Beda ada. Ayat lagi kebenaran. Nah, berikutnya doa fi kulli makan dan amkinatil khaliyah badala munasiban wa bidun bi syakal. Letakkan pada setiap tempat tempat-tempat yang kosong, badal yang cocok dan berikan harakatnya. Jelas harakatnya. Hendak akramtu ikhwataka Muhammadan wa kabiruhum wa kabiruhum Muhammadan wa kabiruhum. Nah, abis bisa juga misalnya sagiruhum wa kabiruhum, yang muda yang tua semuanya saya muliakan. Nah, berikutnya jalan kaki. Para jemaah haji telah tiba titik dan yang jalan kaki. Ja'al hujjaju bisayyarati wa musyatihi. Itu mana yang badalnya? Kalau bisa jarang enggak ada bedanya. Badal hujjaj, badal hujjaj. Kebalikan musyah apa? Musyah jalan kaki. Lawannya apa? Lawannya jalan kaki apa? Berlari. Berkendaraan. Berkendaraan. Mau berlari. Rakib mufrad jamaknya apa? Rakibun rakibani. Rukabun tadi apa? Ja'al hujjaju rukabun. Rukab dibahagakan. Rukabu wa musya tihum tu ruka buhum omusha tuhum ruka buhum omusha. Para jemaah haji telah tiba yang berkendaraan dan yang jalan kaki. Ruka buhum omusha ruka ini apa? Badan ba'at minal kul kan? Badan ba'at minal kul. Nah, berikutnya tarim jami'a ahlika rijalatun wa nisa'atun. Nah, berikutnya hijau tamat kalimat kalimatul ummah ummati rasulullah. Apa saya juga sih yang sudah tua sudah berubah. Jadi tamat kalimat ummati wasyab apa? Sabab. Sabab. Enggak usah pakai wawa. Sababu wasyayibu. Sababu. Didoakan ke domir kembali ke dan minggunya. Sababi wasyayib. Sabab. Mana udahnya kan? Salim. Ummat. Ya, ummah berarti apa? Sababi. Sababi wa sayyidih. Sabab. Ummah mudzakkar mana? Sababati. Sababiha. Sababiha wa sayyidih. Wa sayyidih. Nah. Ijita ma'at kirimatul umat yang syabah biha wa syabah biha. Nah. Ngalikan sallallahu alaihi. Da'afiku di makanim dalam kiatul khaliyah badal mutabiqan munasiban wa abdul bisyakar. Letakkan pada setiap tempat dari tempat yang kosong berikut ini badal mutabiq sesuai dan berikan harakat. Wajibul manzil. Doa fi kulli makan min al-amkinat al-khaliya bada' mubdalan minhu munasiban wa qrib bi syakal thumma bayyin 'an badal. Letakkan pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong letakkan mubdal minhunya. Kalau yang ketiga letakkan badal dimasukkan badal isi dengan badal. Adapun yang kelima ini isi dengan mubdal minhu. Terlewat yang keempat ya. Doa fi kulli makan min al-amkinat al-khaliya khaliyah badal al-istimal munasiban wa bil bisyakal. Letakkan pada setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong badal istimal yang sesuai yang cocok dan perjelas harakatnya. Wajib manzil. Doa fi kulli makan dalam kinatil khaliyah badal mubdalan minhu munasiban wa bil bisyakal thumma bayyinu 'an badal. Letakkan di setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong mubdal minhu yang cocok dan perjelas harakatnya. Kemudian terangkan jenis badalnya. Apakah badal mutabik, badal ba'ab menyangkul, badal istimal, atau badal ghalaq. Nampaknya cukup tiga aja. Nomor tiga yang mana? Doa fikul lima kanil menerang kiantil khaliyah badalan mutabikan munasibah. Letakkan di setiap tempat dari tempat-tempat yang kosong. Apa yang diisi? Badal mutabik. Badal mutabik dan wabil lebih syekel berdasarkan yang soal yang bertanya PR yang apa tamrin ketiga diisi dengan badal mutabik, keempat diisi dengan badal istimal, kelima diisi dengan mubdal minhu, bukan diisi badal ya, diisi dengan mubdal minhu, diisi matbu'nya, diisi bukan tabi'nya, badalnya sudah ada. Enggak ada apa? Mubdal minhu. Nah, coba Arab. Rasulullah Muhammadun khatamun nabiyyin. Dak. Rasulullah. Rasul. Maktada. Maktu bintira. Al-Hubad. Allah lakumul jalalah. Al-Mansubun bimadafun alaih. Rasul Muhammad. Muhammad badal min. Masa langsung badal mana? Rasulullah Muhammad. Rasulullah Muhammad. Oh nah, badal. Asal. Anak kira khabar badal. Muhammad badal min Rasul. Nah. Maku badal maku maku mislu. Nah. Asal. Khatamu. Khatamun nabiyyin. Huwa sifat min Muhammad. Khatam. Tadi mubtada mana khabar? Rasulullah mubtada. Berarti apa? Berarti tiga khabarnya. Nah, khatam sebagai khabar wa mudhaf. Nabiyyin mudhafun ilaih. Nah. Badal apa di situ? Kul min kul. Nah, badal kul. Badal kul atau badal mutabik. Nah. Ajaz al-Arabu 'an al-Qur'ani bil-Qur'ani 10 ayatin minhu. الماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب العرب فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره على اخره عن حرف الجر مبني على السكون بني كسره جدا اني La mahala lahu min i'rab. Quran isim majrur bi harf jar wa alamat jarhi kasratun zahiratun ala anna isim mufrad. Ashri badal badal badalul ba'd min al-kull badal Quran badal majrur Quran majrur mislu ayatin wa huwa mudaf ayatin mudafun ilaih majrurun wa alamat jarhi kasratun zahiratun ala akhiri li'annahu jam'u manasalih min harf jar la mahalla lahu min al-i'rab wa isdamir muttasilun mabniyun al-dhammi fi mahalli jarin bil mudaf fi mahalli jarin bi harf jar. Syahidnya mana? Asyrina. Asyri ayat. Badal ba'ad. Badal minan. Berikutnya. A'jabatni sama'u nujumuha. A'jabatni. Fi'il fa'il. Ma'am. Fi'il fa'il. Fi'il makul. Dan makul bih. Makul. Al-asma'u. As-sama'u. As-sama'u. Bukan al-asma'u. Al-asma'u nama-nama. As-sama'u. As-sama'u. Menuju. As-sama'u. Sebagai apa? Fa'il. Nah, fa'il. Fa'il. Menuju muha. Badal. Badminkul. Badal min istimam sa. Badal min apa? Mana? Badal min as-sama. Nah. Badal min wasu wa masu on min mithluhu. Mithluhu. Badal apa ini jenisnya? Istimam. Nah, badal istimam. Dari irtibat bainal badal wa badal min bi ghairi al-kulliyah wa lam juz'iyyah. Nujum bukan secara keseluruhan di atas langit, bukan juga bagian dari langit. Di antara kandungan langit cuma sebagai apa hiasan langit itu anusat ibadah lupa itu cara membedakan misalnya dengan anusat dengan apa taufik makna misalnya dengan lepas ain misalnya roh itu Muhammad dan ain ainah. Tapi makna kan lafaznya jelas ain gitu. Lafaznya. Kalau kan enggak bisa pakai bak diminggu bisa. Enggak boleh pakai lafaz ain. Misalnya saya wa'aitu Muhammadan ain. Saya daraba Muhammadan ainah. Saya mengikuti matanya. Oh, matanya bisa. Matanya. Kalau itu dimaksud ya enggak bisa. Bisa. Dilihat dari siak kalamnya udah. Kalamnya. Kalau masa dengan kan ain adalah lafaz nafsu jelas kan yang ain sebutan berarti tergantung siak kalam ya tergantung siak kalam al ain bukan lah kan yang lafaznya taukid kan kenapa mata maksudnya apa itu yang al ain yang lafaz taukid bukan al ain maksudnya Jadi mesti harus tauqid ma'nawi. Antara tauqid ma'nawi ya. Ainun manasun. Apa dia? Orangnya langsung jelasnya. Secara seluruh bukan mata. Bukan mata. Sama aja nafsu. Sama dengan nafsu. Berarti siap kalau enggak saya kayak gini lihat. Bagus pertanyaan. Karena ain kan lafaz yang musytarak. Satu lafaz yang banyak maknanya. Tergantung siap kalamnya. Kadang mata ain, mata ini mata untuk melihat. Bila ain bermakna jasus. Ini bermakna nafsun tadi itu. Dan bila ain mata air, tergantung siap kalamnya. Air. Kalau lafaz nafs jelas itu dia ini. PR-nya cukup 3 aja yang penting benar semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yang sampai. Yang sebenarnya. Ya, gitu dulu. Ya, sabar. Ya, sabar di sana. Dong malam Kamis. Malam Kamis. Jadi pada liburan.